لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وكما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-103 dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza qadaitumus salata." Kalau kalian telah melakukan salat, yakni salat qasar atau salat khauf, salat yang dilakukan ketika terjadi peperangan, yakni salat khauf, yang banyak perkara-perkara yang seandainya dilakukan di luar salat itu maka batallah salat itu. Tapi karena kemudahan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ringankan. Karena kondisi perang dan juga peperangan merupakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, kalau kalian telah melakukan salat, فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, yani perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum setelah selesai salat. Ini untuk semua salat, tapi di sini dikhususkan karena pembahasannya, barakallahu fikum, salat khauf yang dilakukan terkadang dapati, barakallahu fikum, kesibukan karena rasa khawatir yang masih ada dalam hati dalam kondisi salat. Rasa takut yang ada dalam hati padahal dalam kondisi salat. Barakallahu fikum. Maka ditekankan sangat usai melakukan salat khauf, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, semua salat yang kita lakukan hendaknya kita berzikir kepada Allah setelah selesai kita melakukannya. Cuma di sini lebih ditekankan lagi. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Di semua keadaan, di semua kondisi, zikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah, dan kalau kalian sudah tuma'nina dalam artian sudah tenang, sudah aman, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, maka silakan kalian menunaikan salat sempurna seperti sedia kala. Baik, melakukan salat sempurna seperti sedia kala. Barakallahu fikum. Karena di dalam salat-salat khauf ada perkara-perkara yang dikatakan tadi, bergerakan, ada yang maju, ada yang mundur, ada yang salam sebelum imam salam. Barakallahu fikum. Yang kita katakan, seandainya di luar salat khauf ini dilakukan, batal salat. Tapi tetap diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kondisi dan keadaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza tuma'nantum," kalau sudah kalian dalam kondisi aman, tenang, tidak ada lagi rasa takut, khawatir, maka lakukan salat sama seperti sedia kala. Barakallahu fikum. "Fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah," tegakkan salat sebagaimana layaknya kalian melakukannya. Inna salata kanat 'alal mu'mina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan waktunya. Ditetapkan sudah waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan di awal waktu, dalam artian sebelum waktunya, maka tidaklah sah, sama seperti ketika orang melakukannya setelah luar, di luar waktunya. Salat duhur masuk, tapi barakallahu fikum, ketika matahari tergelincir dari tengah-tengah langit, dan ini tentunya waktunya secara jam perhitungannya ya akan berpindah-pindah waktunya, terkadang jam 12, terkadang lewat, terkadang kurang, sesuai dengan keadaan-keadaannya. Tapi intinya adalah saat tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit, disitulah mulai masuk waktu sholat duhur. Siapa yang melakukannya sebelum waktu ini, maka tidaklah sah sholat yang dia lakukan. Demikian juga setelah selesai waktu duhur baru dia mau melakukannya, maka juga tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga semua ibadah-ibadah yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah diterima di sisi Allah ibadah itu ketika kita lakukan sebelum atau setelah waktunya. Barakallahu fikum. Kecuali mengqadha, barakallahu fikum, karena alasan-alasan syar'i. Puasa misalnya sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, satu Ramadan sampai selesai. Baik. Siapa yang mengatakan, "Oh, saya akan melakukan puasa Ramadan di luar bulan Ramadan," tidak disah barakallahu fikum ibadah yang dia lakukan. Haji juga pelaksanaannya ada waktu, berikut ada tempat-tempatnya. Kapan di luar waktu dia melakukannya, maka tidaklah sah. Barakallahu fikum. Atau di luar tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dia menunaikan ibadah haji, maka tidak sah pula hajinya. Ada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat yang paling utama adalah salat yang ditunaikan di awal waktu. Barakallahu fikum. Begitu masuk waktu silakan menunaikan salat. Jangan diulur-ulur waktunya, pelaksanaannya. Baik. Seperti salat yang dilakukan oleh orang-orang munafikin, jalasa yarqubu syams. Dia duduk berbincang, ngobrol di waktu asar. Biasanya baik, kalau sudah keasikan ngobrol, mereka enggan untuk berdiri. Ngobrol sambil ngopi. Baik. Sampai matahari hendak terbenam, barulah dia berdiri melakukannya. Mereka melakukannya pun dalam keadaan kecepatan luar biasa. Kata Rasulullah, qama fa naqaraha. Dia pun berdiri melakukannya. Melakukannya begitu cepat, sama seperti ayam mematuk. Ayam jago mematuk makanan. Naik turun, naik begitu cepatnya. Subhanallah. Ini perumpamaan yang sangat buruk. Barakallahu fikum. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melakukan salat dengan begitu cepat. Tapi sama seperti ayam mematuk makanan. Subhanallah. Salat telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani salat duhur mulai dari tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit sampai bayangan sesuatu sama seperti sesuatu itu. Ditambah faik kalau seandainya ada faiknya. Barakallahu fikum. Begitu selesai masuk sudah waktu asar. Waktu asar selesai dengan terbenamnya matahari atau menjelang terbenamnya matahari. Dengan terbenamnya matahari, barakallahu fikum. Dan masuk waktu pelaksanaan salat maghrib sampai dengan hilangnya ufuk merah. Barakallahu fikum. Masuk sudah salat isya. dan masuk salat isya berlangsung sampai tengah malam, bukan sampai subuh, sampai tengah malam. Barakallahu fiikum. Salat subuh dimulai dengan terbitnya fajar, dikumandangkanlah adzan dan subuh, dan selesai waktunya dengan terbitnya matahari. Barakallahu fiikum. Maka tidak diperkenankan siapapun melakukan sholat di luar waktu ini. Adaan. Barakallahu fikum. Adaan. Dilarang melakukannya. Atau tidak sah ketika dia melakukannya dalam bentuk adaan di luar waktu. Sebelum atau setelahnya. Ya ini ada waktunya, sadar dia. Barakallahu fikum. Mengerti dia, tapi dia memperlambat-lambatnya atau melakukannya setelah keluar waktu. Boleh dilakukan di luar waktu, tapi qadaan, bukan adaan. Qadaan. Qadaan di sini karena imma ketiduran wa imma lupa dia dari sholatnya. Maka tidak mengapa dia melakukannya di luar waktu itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama 'an salatin aw nasiyaha fa waqtuha hina dzakaraha." Siapa yang tertidur dari sholatnya atau lupa dia, barakallahu fikum, ternyata dia belum sholat, maka waktunya pada saat dia bangun atau saat dia ingat. Barakallahu fikum. Ada orang mungkin kerja, tidak biasa kerja berat, kemudian diajak kerja bakti, kerja berat, ngecor misalnya. Tertidur dia, lelap tidurnya, sampai tertinggal oleh dia beberapa waktu sholat. Masya Allah. Diajak kerja bakti mulai dari pagi sampai sore menjelang asar. Selesai pengecoran, belum masuk asar, ini setengah tiga. Ya mungkin cuci-cuci, bersih-bersih. Setelah itu dia diserang kantuk yang sangat dan kelelahan. Tertidurlah dia. Tertidur dia lewat asar, lewat maghrib, bahkan nanti jam 10 malam baru bangun. Barakallahu fikum. Namanya nama an salatin, bukan sengaja. Karena orang yang tidur tidak bisa diapa-apain. Bukan kemauan dia untuk melewatkan sholatnya, maka dia menunaikan sholat qadaan namanya. Qadaan, mengqadaan, mengganti sholat yang luput dari waktunya. Barakallahu fikum. Aw nasiyaha, atau dia lupa, dia lalai. Dia rajin misalnya sholat berjamaah. Kali ini dia terhalang oleh sesuatu untuk melakukan sholat berjamaah. Lewat waktunya sedikit, lupa sudah dia. Mungkin karena safar dia atau apa. Lupa dia. Karena dia sholat di awal waktu terus. Maka begitu lewat waktunya dikiranya sudah selesai. Dikiranya sudah selesai melakukan sholat duhur. Sholat asar dia, baru dia ingat, ih, belum sholat duhur katu. Maka dia harus bubar dari sholat asarnya dan dia memulai sholat duhur dulu. Barakallahu fikum. Dia bubar dari sholat asarnya. Dan memulangi takbiratul ihram untuk duhurnya. Jangan dalam kondisi dia melakukan sholat asar, teringat bahwa dia belum melakukan sholat duhur, dia tinggal mengganti niatannya, tidak bisa. Barakallahu fikum. Dia tidak boleh, karena niatan, misalnya sudah dua rakaat dia melakukan asar. Teringat dia bahwa dia belum melakukan sholat duhur, kemudian dia mengganti niatannya. Barakallahu fikum. Dua rakaat pertama bukan niatan sholat asar. Barakallahu fikum. Dan sholat asar yang dia lakukan dengan niatan asar hanya dua rakaat, maka tidak sah. Barakallahu fikum. Maka dia harus bubar dari sholatnya dan melakukan sholat duhur dengan niatan sholat duhur. Hakikat. Walaupun dia mengikuti apa? Imam yang lagi sholat asar. Barakallahu fikum. Niatan pertamakan salat asar, fadilatul niat. Berarti yang pertama itu Ya, dia rubah sholatnya, dia bubar dari sholatnya, kemudian takbiratul ihram orang, kemudian ditambah dua lagi, karena masbuk, dianggap masbuk. Jazakallah khair. Ini barakallahu fikum ringkas tentang masalah sholat yang telah ditentukan waktunya. Wa illa pembahasan ini pembahasan yang agak melebar sesungguhnya, dan ini tentunya di pelajaran fikih kita pelajari. Al-muhim, sholat yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya melakukannya di waktu-waktu itu, terkhusus di awal waktu secara berjamaah. Karena dalam peperangan saja tetap Rasulullah melakukannya secara berjamaah. Dalam safar saja yang terkadang orang-orang mendapatkan kesulitan, tetap beliau melakukannya secara berjamaah di awal waktu. Nah, ini barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.